Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qara'na hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an inna ashabil lughah yaqra'un kulluhum. أين أهل البلد؟ فين أهل البلد؟ يرفع يده. السيداويون فين هم؟ من أهل البلد يا؟ Mana Ilyas? Mana Ilyas? Hah? Mahabar. Ada di luar enggak Ilyas? Ada. Hah? Enggak ada. Abdullah? Gak ada ahlul balad lah sih. Abdurrahman? Tayyib. Inna ashabiddin yaqra'un kulluhum. طيب قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمر الناقد telah menceritakan kepadaku Amr An-Naqid thiqatun hujjah قال حدثنا هشيم ابن بشير ثقه تقدم معنا قال أخبرنا خالد telah memberitakan kepada kami خالد هو خالد ابن مهران خالد ابن مهران الحذاء diberi gelar dengan الحذاء حذل hamzah alif mamdudah kemudian hamzah hazza'u. Apa artinya hazza? Tukang sepatu. Berarti beliau profesinya penjual sepatu. Iya. Iya. Enggak. Distributor sepatu. Iya. Terus Al-Hadza pembuat atau penjual sepatu. Berarti secara zahir saja Khalid ibn Mihran Al-Hadza kayak Abu Saleh As-Samman penjual minyak samin. Ya kata walala. Ya toh? Berarti Khalid ibn Mihran Al-Hadza penjual sepatu atau pembuat sepatu. Iya. Iya. Duh. Naam. Laqab al-hazza yang artinya penjual atau pembuat sepatu, bukan berarti beliau dinisbahkan kepada sirfah, kepada pekerjaan beliau. Luqtiba bil-hazza limujalasatihi bil-hazza'in. Beliau diberi gelar Al-Hazza karena sering mujalasah, bermajlis dengan para pembuat sepatu. Ya, mungkin ada yang bertanya, ngapain Ustadz ulama besar kok kumpul-kumpul sama pembuat sepatu? Ya, kan gitu ya, ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Apa faedahnya? Kenapa kok beliau sampai buang-buang waktu mujalasah dengan para pembuat sepatu? Apa mau kulaan sepatu untuk dijual lagi? Ya, kula dari Kufah dijual ke Basrah gitu ya. Nah, beliau sering majelis dengan para penjual atau pembuat sepatu karena kebetulan keluarga dari istri beliau profesinya pembuat sepatu. Ya, menikah dengan seorang wanita putri dari penjual atau pembuat sepatu, dan pekerjaan keluarga istrinya tadi mayoritasnya pembuat sepatu, karena itu adalah keluarga dari istrinya, sering mujalasah dengan mereka, maka dinisbahkan gelar Al-Hazza kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Bukan berarti beliau pembuat atau pedagang sepatu. Bisa dipahami? Nah. Kana hafidhan. Beliau seorang hafid. Tabi'iyun. Dari generasi tabi'in. Mahiban. Yang sangat disegani karena keilmuannya. Laisa lahu kitab. Tidak memiliki catatan. Setelah antum dengar biografi ini, Ustaz, berarti kita punya salah, Ustaz. Kalau kita enggak punya catatan. Ya toh, daras riyadhus salihin, mana catatannya? Enggak ada. Kenapa enggak nyatat? Saya meniru Khalid Al-Hazza. Ya. Daras Sahih Bukhari, mana catatannya? Enggak ada. Loh, kenapa enggak nyatat? Saya meniru Khalid Al-Hazza. Hafidhun mahiban laisa lahu kitab. Ngerti? Enggak punya catatan Khalid Al-Hazza. Daras Bulughul Maram, mana catatannya? Loh, Ustaz, ngapain tanya-tanya catatan? Khalid Al-Hazza itu enggak punya catatan. Tayyib. Ya. Qala rahimahullah. Beliau berkata, kenapa enggak punya catatan? Beliau berkata, ma katabtu syai'an qattu. Saya enggak pernah mencatat satupun hadis. Illa haditsan tawilan, kecuali sebuah hadis yang sangat panjang baru aku catat. Falamma hafidtuhu mahautuhu. Setelah saya hafal, saya hapus. Kenapa dihapus? Sudah hafal. Beliau enggak butuh catatan, enggak butuh tulisan karena hafalannya kuat. Kalau antum mau seperti Khalid Al-Hazza, maka antum harus setidaknya setara tingkat hafalannya. Jadi pahami? Ayo. Mana catatan Riyadhus Shalihin? Enggak nyata, Ustaz. Kenapa? Saya hafal semuanya. Boleh dicek Riyadhus Shalihin luar kepala. Sak penjelasan Ustaz, bahkan yang belum Ustaz jelaskan, saya tahu. Oh, boleh kalau kayak gitu. Ya toh? Daras Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. atau Sahih Bukhari, atau Jami'us Sahih, Adabul Mufrad, Tafsir As-Sa'di, semua enggak ada catatan. Kenapa? Sudah hafal mati, Ustaz. Mau dites? Boleh. Ya toh? Silahkan antum kumpulkan semua santri yang terlengkap catatannya, suruh mereka simak, saya akan sebutkan awal kali dares sampai pertemuan terakhir, tidak akan ada kesalahan satu huruf pun. Wah, ini kayak gitu, boleh ya, gak pakai kitab, gak masalah, antum yang jadi mudir am. Nah gitu ya. Tapi kalau kondisi hafalan antum ya alladzi fi Senin Kemis, hafalnya saat Senin dan Kemis saja, ini sudah masuk hari Jumat lah hafal, lihanifidina azani Allah wa iyakum, ya tentunya harus tahu diri ya. Sekelas Khalid Al-Hazza ketika menjumpai hadis yang sangat panjang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala, saat sudah hafal baru dihapus. Bisa dipahami? Nah, An Abi Uthman, dari Abu Uthman tabi'in. Abu Uthman juga tabi'in. Nama beliau Abdurrahman ibni Mul, mim lam yang tashdid. Abdurrahman ibni Mul An-Nahdi. Kana minal mukhadramin, termasuk kategori mukhadram. Mukhadram itu seperti yang dijelaskan dalam tarjamah beliau, aslama fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallama walam yarah. Beliau masuk Islam saat nabi masih hidup tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarat menjadi seorang sahabat itu harus berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun hanya sekali. Kalau belum pernah berjumpa, kemudian tidak menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam, sekalipun dia masuk Islam saat Nabi masih hidup, dan kemudian sampai beliau meninggal dunia belum sempat bertemu dengan Nabi, maka pendapat yang sahih dikategorikan termasuk tabi'iyun mukhadram, bukan sahabat. Nah, tuwfiya sanata 95 lil hijrah, meninggal dunia tahun 95 Hijriah. Waqad jawaza umruhu 130 sanatan, dengan usia lebih dari 130 tahun. Panjang umur beliau. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Qala Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, beliau bercerita, lamma uddu'iya Ziyadun, ketika Ziyad diklaim sebagai anak. Ziyad di sini huwa Ziyad Ibnu Ubaid As-Saqafi. Namanya Ziyad Ibnu Ubaid As-Saqafi. Atau lebih masyhur dengan nama Ziyad Ibnu Abihi. Ini nama aslinya, Ziyad Ibnu Ubaid As-Saqafi, masyhur dengan julukan Ziyad Ibnu Abihi. Pada saat itu Uddu'iya itu diklaim sebagai anak. Oleh siapa? Diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Anna Ziyad idda'ahu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa alhaqahu bi abihi Abi Sufyan. Ziyad ibn Ubaid al-Thaqafi diklaim oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan dinisbahkan kepada Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Muawiyah ibn Abi Sufyan sahabiyun jalil, termasuk katibul wahyi, pencatat wahyu, putra dari sahabat yang mulia Abu Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu ta'ala an, sahabiyun jalil. Muawiyah ibn Abi Sufyan mengklaim Ziyad ibn Ubaid al-Thaqafi, ya, fasara, sehingga dikenal atau dipanggil dengan nama Ubaid Ziyad ibn Abi Sufyan, fasara indahu Ziyad ibn Abi Sufyan, padahal nama bapaknya adalah Ubaid bukan Abu Sufyan. Jadi pahami? Nah, kapan hal ini terjadi? Ini terjadi ketika ada khilaf antara sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan sahabiyun jalil Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, dalam pertikaian khilaf yang cukup masyhur di kalangan kaum muslimin sampai pecah perang, disebut dengan perang. Saya mau tanya, disebut dengan perang? Perang Hunain, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Badar, perang Tabuk, perang Jamal. Barakallahu fiik 'alal ghalat. Salah Mas, kok perang Jamal? Mana yang namanya Jamal? Ada Jamal di kalangan antum? Hah? Enggak ada. Jamil, Jamil, ada Jamil? Hah? Syawal. Ramadan belum, jangan panggil-panggil Syawal. Sya'ban ada, Sya'ban di sini. Sya'ban ada? Hah? Ada Sya'ban. Rajab, Rajab, ada Rajab. Baik, disebut dengan perang apa? Loh, antum kurang baca sejarah ini. Harus baca ya ikhwah. Loh, jangan oleh antum. Ya. Perang? Perang Siffin. Barakallahu fi. Kalau perang Jamal itu antara Ali radhiyallahu taala an dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, karena saat itu rombongan Aisyah naik onta, bukan naik si Jamal, naik onta. Kalau perang Siffin antara Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan Ali ibn Abi Thalib. Kenapa disebut perang Siffin? Ada beberapa versi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan disebut Siffin karena peristiwanya terjadi di wilayah Siffin, perbatasan kota Kufah. Ada yang mengatakan disebut Siffin dari kata Saf. Ya, karena pasukan Muawiyah sangat banyak jumlahnya sejauh mata memandang. Begitu pula pasukan Ali ibn Abi Thalib juga banyak jumlahnya sejauh mata memandang, sama-sama besar jumlahnya. Karena banyak pasukan Muawiyah jumlahnya, begitu pula pasukan Ali ibn Abi Thalib, maka disebut dengan perang Siffin, bersof sof, gitu ya, barisan yang banyak dari pasukan kedua belah pihak. Ala kulli hal, terjadi di situ pertikaian karena perbedaan sudut pandang. Muawiyah ibn Abi Sufyan menginginkan untuk diselesaikan ya masalah pembunuhan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, karena satu kabilah dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan, sama-sama Bani Umayyah. Sementara Ali radhiyallahu taala anhu wa arbah lebih mengedepankan ingin menjaga stabilitas kaum muslimin yang saat itu wilayahnya sudah sangat luas pada masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Kemudian muncul gerakan separatis dari kelompok Khawarij yang hendak menggulingkan penguasa, sampai terbunuh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arbah. Maka Ali ibn Abi Thalib lebih mengedepankan untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Sementara Muawiyah ibn Abi Sufyan menuntut darah Utsman ibn Affan diselesaikan terlebih dahulu. Siapa pembunuhnya? Qisas, sebagaimana sahabat Utsman terbunuh. Perbedaan sudut pandang antara dua sahabat besar pada masa itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga terjadilah apa yang terjadi, khilaf di kalangan mereka. Ali radhiyallahu taala anhu wa ardhah sebagai khalifah yang keempat menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Sementara Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arba bersikeras dengan tuntutannya dan tidak mau membaiat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba, dan itu menjadi polemik pada masa itu. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ziyad ibn Ubaid al-Thaqafi tadinya bersama dengan pasukan Ali ibn Abi Thalib. Ya. Ziyad ibn Ubaid al-Thaqafi tadinya bersama dengan pasukan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arbah, kemudian pindah ikut dengan pasukan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Singkat ceritanya pindah. Gitu ya, singkat cerita. Wa ilah, di balik itu ada kisah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang jelas Ziyad ibn Ubaid al-Thaqafi yang tadinya bersama dengan Ali radhiyallahu taala anhu wa arbah pindah bersama Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kepindahan Ziyad ibn Ubaid al-Thaqafi disambut baik oleh Muawiyah, sampai kemudian dipanggil, dinisbahkan kepada ayahnya, dipanggil dengan Ziyad ibn Abi Sufyan. Sudah dipahami? Nah, itu penjelasan dari kalimat yang pendek, lamma uddu'iya Ziyad. Ya. Naam. Muawiyah ibn Abi Sufyan sahabiyun jalil. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arbah sahabiyun jalil. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi cekcok fitnah yang terjadi di antara para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, tidak berbicara terlalu dalam membahas fitnah tersebut. Karena Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Kalau kita terlalu dalam membahas fitnah yang terjadi antara dua belah pihak di kalangan para sahabat, dikhawatirkan kita tidak bisa menjaga hati, lebih condong kepada salah seorang sahabat merendahkan sahabat yang lain. Sudah dipahami? Hakadza ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Kita tetap memuliakan keduanya. Tidak boleh kita kemudian lebih memilih sahabat Ali, kemudian merendahkan Muawiyah ibn Abi Sufyan, seperti yang dijumpai pada banyak versi-versi sejarah yang tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, buku-buku panduan sejarah mereka yang menjadi konsumsi generasi muda kaum muslimin, baik secara tulisan maupun secara visual dalam bentuk tontonan, video, sinetron, film, kartun maupun tidak, yang menceritakan tentang sejarah para sahabat, kebanyakan mereka terbawa dengan faham Syiah Rafidhah yang kemudian dijejalkan tanpa kita sadari kebencian kepada sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arba. Itu sangat-sangat ironis. Ya. Saudara-saudara antum dari kalangan kaum muslimin yang saat ini duduk di lembaga-lembaga pendidikan formal, sudah waktunya itu habis untuk ilmu-ilmu dunia, muatan materi agama sangat minim. Ya, dalam satu pekan, pelajaran atau waktu untuk mata pelajaran agama mengambil sekali dalam sepekan. Sekali dalam sepekan. Itu pun dalam sehari yang digunakan untuk muatan agamanya, cukup satu kali pertemuan dengan durasi tidak lebih dari 60 menit. Dalam sepekan, mereka cuma sekali ketemu tentang muatan agama Islam. Itu pun durasinya tidak lebih dari 60 menit. Sudah demikian, yang disampaikan salah. Ya, salah. Kalau itu isinya sejarah, banyak sejarah-sejarah yang diselewengkan. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Secara tidak langsung ada penggiringan opini sanibidina zaniyallahu wa iyyakum untuk membenci sebagian para sahabat. Salah satunya sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa arba. Bisa dipahami? Naam. Kita lanjutkan. Lama uddu'iya Ziyadun. Ketika Ziyad ibn Ubaid al-Thaqafi diklaim, dinisbahkan kepada Abu Sufyan sehingga dipanggil dengan Ziyad ibn Abi Sufyan, laqitu Aba Bakrah. Aku menemui Abu Bakrah. Yang menemui di sini siapa? Siapa yang bertemu dengan Abu Bakrah? Siapa? Siapa? Utsman bin Affan. Hah? Abu Utsman. Siapa namanya Abu Utsman tadi? Kan sudah setara dengan Khalid Al-Hazza, bukan? Namanya Abdurrahman bin Mul. Aywa, Abu Utsman An-Nahdi, Abdurrahman ibn Mul. Aku menemui Abu Bakrah. Abu Bakrah sahabiyun jalil. Ya. Saya mau tanya. Artinya Bakrah itu apa? Yang tahu angkat tangan. Bahasa Arab ini loh, bukan bahasa Persia ini. Lugat satu. Bakrah artinya apa? Oke, saya mau tanya lugat dulu. Nanti kalau lugat enggak bisa, Kismudin enggak bisa, MTQ tak tanya nanti. Kalau sampai MTQ bisa jawab, malu antum sebagai syabab. Lugat satu, ada yang tahu? Mana ketua lugat satu? Mana ketuanya? Apa artinya Bakrah? Lah ya antum baca di matanya apa mas? Kalau pakai kofiku sapi. Bacanya ya bukan Bakrah tapi Bakarah. Kan gitu ya? Ya foto sampean ini. Jangan pengalihan isu. Ya. Ini susahnya ini. Ini calon-calon politikus kayaknya ini. Cocok jadi ketua ini. Ya pinter yang ngalihkan isu. Pakai kof atau kamus. Itu sambil nyari. Apa ya? Mungkin sambilnya ada kamus gitu. Pakai kaf. Hah? Logo 2. Ketuanya siapa? Ketua logo 2. Hah? Siapa? Mana orangnya? Pulang. Di atas. Bisa jawab enggak? Apa adanya Pak Kero? Hah? Wallahu a'lam. Nisful ilm. Lugo 1. Mana Ilyas? Lugo 1. Din 1. Mana Ilyas? Tadi tak cari mau baca Kak Ono. Mana dia? Enggak datang. Ada di luar? Enggak ada juga? Wah, pelanggaran nih. Din 2. Nah, saya melihat aura yang begitu kuat dari ketua kelas din 2. Fadal Maskuro. Loh, din 3. Mana din 3 ketua kelasnya? Syekh? Fenhu? Mana ketua kelas? Ya salam. Taruh paling pojok belakang lagi. Bahaya itu. Posisi antum kayak posisi intelijen. Syekh, apa artinya bakrah Syekh? Hah? Wallahu a'lam bishawab. MTQ. Yo, angkat tangan MTQ yang tahu. Tapi enggak dapat hadiah lo ya. Kalau mau jubah bayar. Apa artinya bakrah? Hah? Loh. Jangan malu. Yallah, Nu'aiman. Bakrah artinya? Katrol. Apa itu katrol? Hah? Bahan bakar pesawat. Atau merek oli. Taib. Bakroh itu tali sumur. Ya, katrol ya toh, yang dipakai untuk nimba air dari sumur itu bakroh. Nah, sekarang kita ulas lagi nama Abu Bakroh. Apakah kemudian beliau penjual tali sumur atau distributor tunggal di wilayah Madinah untuk tali sumur? Tidak. Ada kisah di balik nama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu wa arda. Nama asli beliau adalah, ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Nama sahabat Abu Bakrah. Induk? Hah? Enggak tahu. Nama penjaga gawang Manchester? Aja sampai tahu. Abu Bakrah namanya itu Nufai'. Ada yang membaca dengan bentuk tasghir, ada yang membaca dengan bentuk mukabbar. Nufai' atau Nafi'. Nufai' ibnul Harith. Ibnul Harith ibni Kaladah. Nufai' ibnul Harith ibni Kaladah. Naam. Aqama bil Basrah, tinggal di wilayah Basrah. Kana min fuqaha'is sahabah. Beliau termasuk fuqaha'us sahabah. Disebut dengan atau digelari dengan kunyah Abu Bakrah dikarenakan beliau radhiyallahu taala anhu wa arbah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyerang Taif, pada benteng Taif, khanibidina azani Allah wa iyakum, saat dikepung penduduk Taif, dipaksa untuk menyerah sebelum digempur habis-habisan, Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu wa arbah lari dari kaumnya, menyelamatkan diri dari kaumnya, karena beliau saat itu posisinya, statusnya sebagai budak. Sebagai budak. Beliau memanjat ya benteng yang tinggi. Benteng tentunya kan tinggi, supaya enggak mudah dilewati oleh musuh. Kan gitu ya. Kalau bentengnya itu tingginya cuma setengah meter, itu namanya kandang bebek. Ya toh? Harus tinggi, kokoh. Nah, beliau untuk melewati benteng tersebut menggunakan tali sumur. Itu ya, makanya dipanggil dengan Abu Bakrah. Saat beliau berhasil keluar dari benteng tadi, menghadap kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian menyatakan keislamannya, masuk Islam. Kemudian kaumnya ketika sudah dikalahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, minta Abu Bakrah dikembalikan. Karena merasa Abu Bakrah statusnya sebagai budak. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, dicegah oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kembali kepada kaumnya. Tidak dikembalikan. Ya. Saat kaumnya minta kembalikan Nuhai ibn al-Harith al-ibn Kaladah kepada kami, karena dia bagian budak kami, Rasul mengatakan, a'taqahu Allahu wa rasuluh. Tidak bisa, Abu Bakrah sudah dimerdekakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, dengan itu, setelah peristiwa itu, Abu Bakrah dikenal dengan nama Abu Bakrah, juga digelari dengan laqab Atiqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Ya. Kisah-kisah yang semacam ini perlu untuk antum ketahui. Ya, sebagai penyemangat. Antum lihat bagaimana seorang sahabat yang mulia Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith ibn Kaladah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, ketika dikepung dan beliau menginginkan untuk masuk ke dalam Islam, lari dari kaumnya, harus melewati tingginya tembok benteng yang harus dia lompati, yang harus dia lalui menggunakan tali sumur. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Butuh perjuangan dan nyawa sebagai taruhannya. Gitu? Itu kalau kepleset, maut, selesai. Ya, enggak bisa diulangi lagi. Nyawa cuma satu. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Jadi paham? Untuk bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, mempertaruhkan jiwa dan raganya, ya, melewati dan melompati tembok benteng kaumnya, dilewati dengan tali sumur. Bismillahirrahmanirrahim. Azanillahu wa iyyakum. Naam. Itu Abu Bakrah radhiyallahu taala. Sudah azan isya belum? Sudah. Li azinil muazin. Azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan. Baik. Lakitu Abu Bakrah fakultu lahu. Aku, kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, bertemu dengan Abu Bakrah. Fakultu lahu. Kemudian aku berkata kepadanya, ma hadha alladhi sana'tum. Apa yang telah kalian lakukan? Hadha ingkar. Ingkar ala Abi Bakrah. Bentuk pengingkaran terhadap Abu Bakrah. Saya mau bertanya, kenapa Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah ketika melihat peristiwa Ziyad ibn Ubaid al-Thaqafi diklaim termasuk anaknya Abu Sufyan oleh Muawiyah sehingga dipanggil dengan Ziyad ibn Abi Sufyan. Seharusnya Abu Uthman mendatangi siapa? Muawiyah. Karena yang melakukan siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan, tapi mendatangi kepada Abu Bakrah. Apa hubungannya dengan Abu Bakrah? Indok. Nah, dah. Apa hubungannya Abu Bakrah dengan Ziyad? Atau mungkin Abu Bakrah punya hubungan khusus dengan Muawiyah? Dalam keadaan, tak tambah lagi ya. Sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu wa arba, ini netral, tidak memihak kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, juga tidak memihak kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Netral. Kalau seandainya Abu Bakrah adalah orang dekatnya Muawiyah, makul, kan gitu ya. Ini enggak. Tapi kenapa Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman ibn Mul rahimahullah mendatangi Abu Bakrah kemudian mengatakan, "Ma hadzal ladzi sana'tum?" Apa yang telah kalian lakukan? Seolah-olah itu dosanya Abu Bakrah, kan gitu ya. Jawabannya bagaimana? Halo? Hah? Tayyib. Atau mungkin Abu Uthman salah orang? Oh, ini salah ini, Abu Uthman salah ini. Salah orang ini. Tidak. Kenapa Abu Uthman mendatangi Abu Bakrah? Karena Ziyad ibn Ubaid As-Saqafi adalah akhun li'um, saudara seibu dengan Abu Bakrah. Jadi pahami? Ziyad ibn Ubaid Az-Zaghafi itu saudara seibu dengan Abu Bakrah. Abu Uthman mempertanyakan, kenapa kalian mendiamkan Muawiyah ibn Abi Sufyan yang memanggil Ziyad saudaramu dengan panggilan Ziyad ibn Abi Sufyan? Engkau selaku saudara seibu dengannya. Kan gitu ya? Bisa dipahami? Tayyib. Inni sami'tu Sa'ad ibn Abi Waqqas yaqul. Sesungguhnya aku, kata Abu Uthman, mendengar dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, sahabiyun jalil, ahadul asyarah al-mubasyarina bil jannah, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang mendapatkan kabar gembira masuk surga saat masih hidup. Min agniyai Quraisy, termasuk orang kaya di kalangan Quraisy, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa arba. Sesungguhnya aku mendengar sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas yaqul, berkata, sami'a udhunaya min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kedua telingaku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, beliau bersabda, manidda'a aban fil Islam ghaira abihi, barang siapa yang mengaku ayah dalam Islam, setelah dia masuk Islam dia mengklaim ayah selain dari ayahnya, ya'lamu annahu ghairu abihi, dalam keadaan dia tahu dia bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram untuknya. Dosa besar. mengklaim sebagai putra seseorang padahal dia bukan ayahnya, dalam keadaan dia tahu sengaja dia menisbahkan diri kepada orang lain bukan kepada bapaknya, atau membiarkan orang lain menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya dalam keadaan dia tahu, hukumnya haram. Jadi wami, hukumnya haram. Faqala Abu Bakrah, Abu Bakrah berkata, wa ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Uthman, aku pun juga mendengar hadis tadi langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Saya tahu hadis tersebut. Ya, saya tahu hadis tersebut. Tapi kenapa? Seolah-olah tidak ada pengingkaran. Bukan tidak ada pengingkaran. Ini yang melakukan Muawiyah ibn Abi Sufyan yang kala itu sudah sebagai penguasa. Dipahami? Sebagai penguasa. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Mengingkari penguasa berbeda dengan mengingkari muslim biasa. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Tak bisa langsung diingkari secara frontal. Harus memandang maslahat dan mafsadah. Terlebih Muawiyah ibn Abi Sufyan memiliki pasukan yang sangat besar jumlahnya. Bukan orang sembarangan. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Bisa difahami? Bisa difahami? Nah, tayyib. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah Sayyidul Huffaz. Qala haddathana Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaidah wa Abu Muawiyah. Abu Bakar ibn Abi Shaybah meriwayatkan langsung dari dua guru. Guru yang pertama Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaidah, thiqatun hafidun imam al-Wadi'i. Wa Abu Muawiyah, Abu Muawiyah namanya Muhammad ibn Khazim al-Darir. Muhammad ibn Khazim al-Darir al-Sa'di al-Kufi, thiqatun imam hujjah. Al-Darir laqab yang diberikan kepada beliau. Artinya apa? Apa artinya Al-Darir? Halo, kaum muslimin? Apa artinya Al-Darir? Hah? Darir, piye toh? Darir artinya apa? Loh, darir artinya apa? Tidak tahu. La haula wala quwata illa billah. Endok, darir artinya apa? Jangan lirik-lirik antum. Nah, berjubah hijau. Tadi lo antum, ini keluar malam-malam dilihat orang, wah ini Nabi Khidir ini. Jubah ini hijau soalnya. Darir nggak tahu. Entok. Lo ya apa toh? Al-Darir itu artinya apa? Sik sapa iki jenenge? Ewa. Loh piye to? Darir gak tahu. Gak tahu Darir. Antum yang senyum-senyum di pojok. Nah. Apa Darir artinya? Tak tahu juga. Wallahu a'lam bishawab. Darir itu artinya buta. Bedanya apa Ustaz dengan a'ma? A'ma kan buta. Darir apa? buta. Bedanya apa? Kalau a'ma itu cacat sejak lahir. Kalau dorir itu bukan cacat sejak lahir. Lahir melek. Tapi karena suatu kondisi, penyakit tertentu atau insiden tertentu, zahaba basaruh, hilang penglihatannya. Dan beliau rahimahullahu taala Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ab-Barir zahaba basaruh wa huwa ibnu 14 sinin. Mengalami kebutaan total saat usianya 14 tahun. Wakila ibnu Thaman 10 sinin. Ada yang mengatakan 18 tahun. Kalau 14 tahun berarti seusia MTF. Ya. Kalau 18 tahun seusia syabab. Ya toh? Dulunya normal. Kemudian satu kondisi hilang penglihatan beliau secara total. Makanya disebut barir. Tadi pahami? Tadi pahami? Nah, itu keindahan bahasa Arab. Ya, kaidah yang sering sekali kita sampaikan, ikhtilaful mabani yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Paham ya? Baik. Walaupun beliau hilang penglihatannya di usia yang masih muda. Masih muda. 14 tahun atau 18 tahun. Ini sama-sama usia muda. Taruhlah usia 18 tahun. Seusia dengan antum. Ayuhas syabab. Yang mana antum saat ini. Walhamdulillah. Ushkurullah ala ni'mah al-basar. Syukuri nikmat penglihatan mata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ternilai harganya. Allah berikan penglihatan kepada kita, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Terlahir sebagai laki-laki sejati yang normal, walhamdulillah. Di usia yang sama, Muhammad ibnu Khazim Ad-Darir Abu Muawiyah rahimahullahu taala, beliau mengalami kebutaan total. Apakah kemudian beliau hilang kesempatan untuk talabul ilm? Tidak. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Ujian dalam bentuk hilangnya penglihatan. Dan ini bukan ujian yang ringan. Kalau hanya sekedar ujian, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak didukung orang tua, suruh cari nafkah sendiri, masih bisa dihadapi. Kalau ujiannya hanya dalam bentuk agenda pelajaran yang padat, orang tua mendukung penuh secara finansial, secara spiritual, bahkan secara doa, didukung penuh oleh kedua orang tua, halangan antum, tantangan antum hanya capek, letih, penat. Atau dengan ujian kapasitas yang membeludak. Dalam keadaan tempat antum belajar, bangunannya sudah enggak menampung lagi. Sehingga harus terbiasa dengan yang namanya banyak orang. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang itu menimbulkan ketidaknyamanan dalam talabul ilm. Itu enggak seberapa dengan ujian yang dimiliki, yang dialami oleh Abu Muawiyah Muhammad ibnu Khazim Ad-Darir rahimahullahu taala. Zahaba basaruhu wa huwa ibnu 18 sinin. Seusia antum hilang penglihatannya secara total. Bayangkan, na'udzubillahi min dzalik, kalau antum yang mengalaminya. Gantung diri, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Dulunya saat usia masih 17 tahun berbangga, oh saya akan menikah mendahului kakak saya. Saya lebih jago, lebih tangguh, lebih ganteng, lebih pintar. Ketika hilang pandangan matanya, buta secara total. Gantung diri, sanibidina azani Allah wa iyyakum. Jangankan mau menghafalkan nahwu atau kaidah sharaf. Jangankan mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Kalau ujian ini menghampiri kita wal'iyadzu billah untuk hidup, meneruskan hidup, belum tentu antum mampu. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Tapi itu tidak pada ulama Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim al-Barir rahimahullahu ta'ala. Walaupun ada cacat pada diri beliau, tidak kemudian menghalangi beliau dari talabul ilmi syar'i. Ditunjuk secara khusus oleh orang tua beliau, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, seorang yang selalu menuntun Abu Muawiyah rahimahullahu ta'ala, mentalkin beliau rahimahullahu ta'ala di majlisnya para ulama, di majlisnya Asim ibn Sulaiman al-Ahwal, hafidhu ahli al-Basrah, sehingga muncullah nama yang dikenang sepanjang masa, termasuk deretan huffadhul hadith, Abu Muawiyah al-Barir rahimahullahu ta'ala, thiqatun hafidhun hujjah imam. Sampai pada level yang begitu tinggi, khanifidina azani Allah wa iyakum, dengan keterbatasan beliau. Tentunya yang mendapatkan anugerah normal hidupnya harusnya lebih mampu. Antum harus membentuk jiwa-jiwa yang kuat, tangguh, ibarat baja, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Jangan menjadi pemuda-pemuda mental tempe. Jangan menjadi pemuda-pemuda mental kerupuk, gampang melempem ketika kena angin, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Hanya mendapatkan sedikit gangguan, sedikit ujian, sedikit cobaan yang enggak ada apa-apanya dengan salaf terdahulu, sudah jatuh down mentalnya. Sudah enggak mau lagi talabul ilm, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Pindah dari pondok ini. Kenapa antum pindah? Banyak nyamuknya. Di tempat yang baru pindah lagi. Kenapa pindah? Terlalu dingin. Cari tempat yang panas sampai di tempat yang dia inginkan. Tidak terlalu dingin, tidak ada nyamuknya. Terlalu sepi. Berapa jumlah santri di sana? 8 orang. Saya mau pindah di masa santri isinya cuma 8. Tayyib, mau pindah kemana? Pindah lagi tempat yang lain. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Sudah enggak dingin. Santri jumlahnya ideal. Enggak terlalu banyak, enggak terlalu sedikit. Nyamuk juga enggak ada. Sampai di sana, lagi-lagi enggak kerasan. Kenapa kamu mau pindah lagi, Le? Pondoknya terlalu jauh, Bi. Ya, di tengah hutan. Kalau mau jajan, harus jalan 3 kilo. Sampai di sana di tempat jajan, beli mie ayam, perjalanan pulang, lapar lagi. Pindah lagi, cari di tempat yang sesuai dengan keinginannya. Tidak bertahan lama, minta pindah lagi. Mau pindah kemana, nak? Apa alasanmu untuk pindah dari tempat yang baru? Semuanya sesuai keinginanmu. Tidak terlalu dingin, iya. Nyamuk tidak ada, toyib. Ya toh, jumlah santri ideal, masya Allah, dekat dengan pusat belanja bahkan. Tidak enak, Bi, ustadznya galak. Saya mau pindah lagi. Akhirnya dia pindah. Alasan terakhir, Bi, saya sudah terlalu tua. Ya pindah terus isinya. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Di saat teman-teman seangkatannya sudah menjadi hamilul ilm, sudah menjadi da'i ilallah, sudah menjadi orang yang diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, ente masih sibuk-sibuk lihat brosur pendaftaran santri baru. Ilmunya enggak berkembang, jalan di tempat. Sementara teman seangkatannya yang sabar, di tempat dia menempa ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencapai pencapaian yang luar biasa dalam ilmu, dia tetap stuck di tempatnya. Ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Suruh baca kitab, tidak bisa. Hafalan hadis gratal-gratul. Al-Quran sempat hafal, kemudian banyak yang lupa. Gimana mau ingat? Isinya bina-bina terus. Ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Sampai akhirnya pindah ke luar negeri. Saya mau ke Saudi. Berangkat ke sana. Ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Minta pulang. Apalagi le? Sudah sampai sana, kamu langsung jadi orang yang pintar bahasa Arab. Ngobrol pakai bahasa Arab. Lah justru itu, Bi. Ustaznya pakai bahasa Arab. Aku gak ngerti. Terus kamu mau pindah kemana, nak? Mau ke Senegal? Akhirnya, habis waktunya. Habis usianya. Kenapa? Dia enggak mau sabar. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Andai kata dia sabar sejenak, enggak butuh waktu lama. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Kalau antum bisa mengatur, menyesuaikan diri, adaptasi dengan baik dengan tempat belajar antum, ya, antum akan diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesungguh-sungguhan antum, dengan ketabahan antum, ya, dengan keyakinan yang tinggi akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Antum akan termasuk deretan orang-orang yang pantas membawa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dari ayat ini, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan penuh keyakinan akan tercapai imam dalam agama. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Keberhasilan itu diraih dengan dua kunci ini. Sabar, yakin. Anda enggak yakin, enggak bisa sabar. Ya lah. Ragu dengan janji Allah, enggak bisa sabar. Sabar itu buah dari keyakinan yang kokoh. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hakada ikhanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Memang sesuatu yang didambakan oleh seorang pemuda, ya, itu yang sifatnya ideal. Ya toh, maunya itu belajar di tempat yang nyaman, gurunya juga berkompeten, pengalaman, ahli di bidangnya, teman-temannya baik-baik semua, kan gitu ya. Enggak ada apa namanya ceritanya gosok sandal, gosok sabun, ya. Satu sakan isinya 3 orang dengan ranjang, dengan apa namanya spring bed yang tebal, pakai AC, Masya Allah, kan gitu ya. Nah, jadi antum tinggal di apa namanya pondok pesantren yang kurang lebih 78 tingkat. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Apartemen. Ya, itu ideal bayangan antum. Yang gitu ya. Tapi antum juga harus realistis. Ya toh? Bedakan antara idealisme dengan realistis. Kalau antum bisa berpikir realistis, ya. Yang namanya ideal tanpa realita, mimpi. Gak usah apa ya. Ya toh. Ideal tanpa realita itu mimpi. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Tapi kalau antum bisa bersifat dan berpikir realistis, maka akan menjadi ideal pada waktunya. Hakadha sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Ana Asim, dari Asim. Asim ibnu Sulaiman al-Ahwal. Asim ibnu Sulaiman al-Ahwal, tabi'iyun, muhaddithul Basrah, ahfadhu ahlil Basrah. Ya, muhaddith ahlil Basrah di kalangan tabi'in. Asim ibnu Sulaiman al-Ahwal. An Abi Uthman, dari Abu Uthman Abdurrahman ibn Mul. An Sa'ad, dari Sa'ad, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa Abi Bakrah, Nufay ibn al-Harith ibn Kaladah. Kilahuma yaqul, keduanya berkata, sami'adhu uzunaya. Dalam sebagian nuskhah dengan bentuk mufrad uzuni. Ya, sami'a uzuni. Yang ada di sini sami'adhu uzunaya. Ashindakum, kalau di tempat antum mufrad atau mutanna? Mutanna. Ada yang mufrad? Tidak ada. Sebagian nuskhah dengan bentuk mufrad sami'ahu uzuni wa wa'ahu qalbi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kedua telingaku mendengarkan, hatiku menghafalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Muhammadan dinasab sebagai apa? Endok. Ojok suwi-suwi mas. Sebagai maful apa? Maful li'ajli, maful mutlak, maful fi, maful ma'ah, maful bi. Masya Allah. Barakallahu fiik alal ghalat. Sebagai apa? Antum jangan guyung-guyu antum. Dinasab sebagai apa? Sebagai apa? Jangan berpaling muka. Tapi itu ashabul lughah ini yang mau naik kelas. Ini kalau ana jadi wali kelas antum enggak tak naikkan. Beruntung antum, ana enggak jadi wali kelas antum ya. Gampang loh ini. Sahlun jidan. Saya enggak nanya ashabuddin. Ojo sampai ashabuddin tak tanya enggak tahu. Ya, tinggal kelas saja. Terutama din 1. Saya enggak lihat ada din 1 di depan ini. Mana din 1 itu? Biasanya itu ada yang paling gede dari din 1. Kok enggak kelihatan ya? Masya Allah ya. Memang gajah di pelupuk mata tak tampak. Benar ya anunya ini ya. Peribahasanya gitu ya. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Gitu ya. Gak kelihatan loh. Yang bisa gudek dari din 1. Ya. 11-12 dengan anak. Mana beliau? Kok gak kelihatan? Sama sekali gak kelihatan loh. Biasanya paling gampang lihat orang yang gede gitu toh. Memenuhi ufuk. Yallah ya ikhwah, jadi apa ini? Untuk jadi apa? Badal, badal apa? Badal ghalat, badal ishtimal, badal ba'ad minal kul. Badal ishtimal. Yakin. Yakin. Loh, kok ragu? Kok harus yakin? Hah? Apa badal mutabik atau kul mingkul? Naam, Muhammadan dinasab sebagai badal. Maf'ul bihnya dhamir. Ya kata lala. Ada dhamirnya kan? Sami'adhu udhunaya wa wa'ahu qalbi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan nusiba alal badaliyah. Ngoten mas. Gitu ya. Aywa. Muroja'ah lagi. Duh, sudah dijawab dong. Tayyip. Berarti tadi gak kelihatan loh. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Sudah dijawab, kelihatan. Masya Allah. Ajaib ya. Nah. Yakul. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, manidda'a ila ghairi abihi. Barang siapa yang mengaku atau menisbahkan diri kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, padahal dia tahu itu bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haram, maka surga haram untuknya. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Adapun faedah dari hadis ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Sudah 7:30, pertanyaan numpuk. Iya. Jawab. Jawab enggak? Baik, satu cukup ya.